gagah bali sapena ing larani atiku. Apa to kira atiku saka watu sing iso nrimo sifatmu sing kaya babu. Nek kowe golek sing sugih mending aku mundur, nek njalukmu numpak FU aku saya mundur. Nek golek sing kemati lan gelem ngerteni awakmu, aku ora mundur mergo sliramu cahayu. Tresno kura bakal mati amung dinggo mriko, nganti aku duweni sliramu wanita. Aku pancen wong lanang sing ra duwe apa-apa, ra duwe bondo, duwene mung tresno. Nanging aku wong lanang sing duwe tanggung jawab, omonganku ra labil beda karo sing waton mangapisan. Ngomong tresno awakmu sak lawase tresnoku iki amung dinggo sliramu cahayu. Mergo kalah bondo aku to tinggal ke. Apa pancen tresnomu todol, apa awakmu sing todol. Mergo kono numpak EFU kue iso digondol. Kue pancen ayu to rasa kemayu, kabeh lanangan sing nyedai kue mung pengen awakmu. Paitan cangkem lunyu wis itu tresnamu, nicipi awakmu bar kue ditinggal melayu.